Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Adalah 104,2 aja radio. Kebakaran di Lacap. Ketemu maning karo nyokake samede nang ari acara Curanmor, curan perasaan dan humor. Adalah kena cerita Kang Yu ya tentang wong lanang sing ditinggal nang sing matur maring Singapura 2 tahun ora bali-bali. Adalah nang omah uripe ku karo anak lanang sing citrok. Nah, sedamane ditinggal maring Singapura ke cita-citanya ke sing lanang nangaring desa gue ya abon wengi abon arek turu ke ngatang-ngatang nang luram ben. Aduh lah ke keter-keternya kajong mandan kepengen anu ke kayaan-kayaan deh ke. Tati mau nalaka bojone akhirnya ben wengi bisanya kurung ngatang-ngatang tok. Nah ternyata gue kebiasaannya ramane gue mau diketahui oleh anak lanang. Kayak ngapa tiliki bayu. Arula. Ramane nyonge ya. Aduh, ngapa kejane emok nek. Bola balik tak titeni. Barang biyunge mari Singapura 2 tahun ora balik kok dadi kaya kaya pola ramane nyong ya. Aben wengi anggar turu mesti. Ndak dikira disik. Ya dikira bener. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kayak gue wong nanu dikirane. Hadulah. Lah dikirane apa kayak gue jane ramane nyucan. Yang tadi penasaran guys suwe-suwe ge. Jane ramane nyong ngara turu ledak ngapa kayak jane kayak wong kayak. Kayak mangsane nyong kudu wis turu ledak keganggu gara-gara ramane dikiran. Wae. Hadulah. Kayak anak inti penanya nge ramadhan nyong lagi ngapa ke jalanan kamar ke ya. Aduh dah. Ke anaknya jangan baju banget ke ramadhan lagi turung malah dintip jangan. Tapi ora apa-apa wong nanu nyatane anake penasaran iki ya. Kira mana gara turu kok dadak dikira dhisik. Nang apa jare sing didikir apa jane. Gaire pacan anak larange ngintip, Kang. Ndak ngesuk mengine manding, kejadiane pada terjadi manding. Ramane arep turu ngereng-ngereng. Anak lanange ngintip manding. Aduh. Aduh lah. Wala ramaku Jan. Tapi keten-keten lagi malam hari ini kayak nanda lebih aus apa ya, lebih dikiran apa ya. Waduh, kian apa lagi nang kamar ramane nyong. Kian apa lagi janjana kita. Intipe maning na nyong. Tak intipe na nyong. Anapa janjana nang kanan. Aduh lah, nyong kepingin pandangan ya lo, nyong kepingin pandangan ke bocong nyong ngeluang ngedrol baik-baik nih ke, nyong suara sabar ke, nyong suara tahan ke, ya lo, nyong kepingin pandangan ke, si blubuk kira papa, si tritis ya mungguhkan makon, si blorong ya dengan lah, ya lo lah, nyong kepingin pandangan ke, nyong suara tahan ke, nyong ya lo, pengin pandangan nyong. Ujarku ingin aneh lagi tak intip kan nyong kurang ngereng-ngereng, dong, adanya campur buka ke katong, barang kira mana nyong, aduh. Aduh lah, anak peningkatan guys dulur. Pinane kurang ngereng-ngereng tok, ki malam ki malah gelem udara-udara apa sing ora ge. Lah anak ora Tegal sidane oleh ngintip dirampungna baling maring kamar turu. Ngesuk kek ke ternyata tumben-tumbenan ke ramane orang ngereng-ngereng. Arek turu ramane kayung mandan meneng bae. Anake dadere penasaran ngintip maning. Tiliki kaya ngapa yo. Eh, iki kayung mandan ambleng apa ya? Kayung mandan sepi ge. Ujarku jadwal yasinane bengesuk, ya kudun-kudune ramane nang kamar ge. Aturane ramane nang kamar ge, kudun-kudune nang omah ge. Tapi dening ora kaya biasane ya, kayung meneng bae ge. Jajal, sik tak intipe apa bener apa ora jajal ramane nyung wis turu. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah innal aliyul ngadim. Ramane nyung karo sapa nang kamar kae? Wih. Oh, ala ramane nyong, udah arep mapan turu selama ini udah dikiran ora sia-sia iki. Ya akhirnya pancen malam ini iki dikabulkan nang Gusti Allah iki. Dijabahi iki nang Gusti Allah iki, bandangane teka iki, bandangane sandang iki. Pantesan kayu mandan ambleng, pantesan kayu mandan sepi. Dadi anu ana mamake kantong sidane nang kamare ramaku ya. Lebone siliwat ndi ke mamake kantong ya? Jadi ngerti-ngerti besok nang kamare ramane nyok lagi ngapa maneke loro kae aduh. Oh. Oh alah. Oh. Pantesan kayu ngambleng kamare ramane. Ana bandangane wis ya. Aduh lah. Das dulur, ternyata kenge suke. Gentenan ramane sing gotak ya, gentenan ramane sing kayong mandan. Bingung ge. Arep turu kok kang kamare anake kayong bisik banget. Anake ngereng-ngereng. Ramane penasaran melu-melu ngintip. Ayang apa tiliki bae. Anaknya sih nengak banget ya, turu kan udah ngerang-ngerang. Direk-repi apa ya? Apa anak lebon setan ya, bocah kayak. Apa mikir jajal lagi beli sekolah kayak benerin cowok apa kayak bocah kayak ya? Ya jalan, ketilingannya jalan, ketilingannya jalan. Bandangan, nang kau dine bandangan ya lo, siki nyong pengen digiran kayak ramane nyong ke, aduh lah, nyong pengen motor balap ya lo, nyong pengen motor balap nyong, ayo, aduh, nanti motor balap pengen ini, nanti motor balap pengen ini ya lo, motor balap pengen ini ya lo. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.